Alaihi rahimahullah, beliau bawakan ayat-ayat yang menunjukkan bukti dari pembelaan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya beliau membacakan atau membawakan ayat dalam surat Ad-Dukhan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah hari di mana langit akan mendatangkan awan yang demikian jelas yang akan menyelimuti manusia. Inilah azab yang demikian pedih. Terkait dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau dalam tafsirnya menegaskan bahwa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam ayat ini adalah apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah, di saat Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan asap yang demikian jelas yang akan menyelimuti manusia sebelum datangnya azab neraka kepada mereka orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ التَّنَادِيَ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ مَعَ الْبُعْدِ الْمُفْرِطِ وَالتَّرَائِيَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang saling memanggilnya antara ahlul jannah dan ahlul nar bersamaan jarak yang demikian jauh di antara mereka. Ya, ahlul jannah, mereka pada kedudukan yang demikian tinggi di atas ya langit yang tertinggi, langit yang ketujuh. Sementara ahlul nar, mereka berada di tempat yang demikian rendah, yang di bawah lapisan bumi yang paling rendah. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka bisa saling memanggil, bahkan watara'iya, saling melihat antara mereka yang menjadi penduduk jannah, surga, dan penduduk neraka. Waqad azharatil muktashafatu al-kahrabaiyyah wal-kimawiyyatu misdaq dzalik. Dan sungguh penemuan-penemuan baik di bidang kelistrikan atau elektronik, atau demikian pula dalam bidang kimia, telah membenarkan yang demikian. Yakni bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada makhluknya untuk bisa ya berkomunikasi pada jarak yang demikian jauh di antara mereka. Ba'dama kana katsirun minal mukadzibina yaskharuna bi ikhbaratir rusuli fi hadzal bab wa yastab'idunaha. Setelah mereka, yakni sekian banyak orang-orang yang mendustakan para rasul, mereka mengolok-olok terhadap berita-berita yang dibawakan oleh para rasul fi hadzal bab, dalam bab ini, yakni bagaimana bisa ya orang-orang yang demikian jauh ke tempat atau keberadaan mereka bisa saling berkomunikasi, bisa berbicara satu dengan yang lainnya. Wa yastabi'idunaha, Bahkan mereka, para pendusta Rasul tersebut, menganggap bahwa itu hal yang mustahil. Al-ba'id artinya menunjukkan bahwa itu dalam anggapan mereka sesuatu yang mustahil. Fa'adharallahu fi hadhihi al-awqati min al-barahin ma yukadzibu al-mukadzibina al-jahidin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di waktu-waktu ini, yakni di zaman-zaman ini, dari berbagai barahin, bukti-bukti yang mendustakan para pendusta tersebut, yakni para penentang rasul-rasul tersebut. Baik. Jika kita lihat zaman Al-Imam Sa'di rahimahullah, ya, zaman yang cukup lama dari keberadaan kita di zaman ini. Baik. Ya, beberapa puluh tahun sebelum ini. Di mana kalau kita lihat di masa kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk mereka yang bisa mewujudkan ya peralatan-peralatan yang dengannya mereka bisa berkomunikasi pada jarak yang demikian jauh. Ya mungkin ya di masa itu ya sebagian perkaranya itu hanya menjadi cerita ya dalam ya, dunia film kartun. Ternyata sekarang bisa menjadi kenyataan di dunia ini, mereka bisa berkomunikasi pada jarak antara satu dengan yang lainnya pada jarak yang demikian jauh. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza min misdaqi qawlihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dan ini termasuk di antara pembenaran, yakni pembuktian ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, akan kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, baik yang ada di berbagai penjuru alam ini, demikian pula yang ada pada diri-diri mereka, hingga menjadi jelas bagi mereka bahasanya Al-Quranul Karim itu benar-benar, Al-Quranul Karim benar-benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, falam yazal yuri ibadahu wa yuhdisu lahum minal barahini dallati ala sidqi rusul. Maka terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala munculkan kepada mereka dari berbagai bukti yang menunjukkan kebenaran para rasulnya. Wa annama ja'u bihi huwal haq, yang menunjukkan sungguh-sungguh bahwa apa yang dibawa oleh mereka benar-benar merupakan al-haq, kebenaran. Wa ma khalafahu huwal batil, dan apa saja yang menyelisihi yang diajarkan, yang dibawa oleh para rasul, itu merupakan kebatilan. Kata beliau selanjutnya, walakin aba al-mubahituna al-mukabiruna illa utuwan wa nufura. Akan tetapi mereka ahlul buhtan, para pendusta, demikian pula orang-orang yang sombong itu enggan ya untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul tersebut, dan justru mereka semakin durhaka dan semakin menjauh dari apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Ini kenyataan yang terjadi pada kebanyakan manusia. Mereka dengan bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan akan kebenaran agama yang dibawa oleh para rasul, justru semakin kufur dan semakin ingkar. Kemudian wa min dzalika qauluhu ta'ala, juga Di antara ayat yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami telah menurunkan al-hadid, yakni besi yang padanya mengandung kekuatan yang demikian besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memberitakan bahwa Allah menurunkan al-hadid, besi. Di mana kata sebagian mereka, dikarenakan kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tambang besi, ya, pada keumumannya itu berada di posisi-posisi yang tinggi di gunung-gunung, sehingga Allah Subhanahu wa taala beritakan dengan diturunkannya besi-besi itu. Demikian pula pada firman Allah, wa qawluhu 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia apa saja yang mereka belum mengetahuinya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dari dua ayat ini, fahadhihi al-manafi' allati 'allamaha Allahu al-insana. Di mana manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada manusia dari Allah ciptakan besi. Falam yazal yufarri'uha al-insanu wa yuraqqiha hatta wasalat ila ma wasalat ilayhi. Maka manusia terus mengembangkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Allah ilhamkan kepada mereka. Dari besi ini, demikian pula mereka tingkatkan dari manfaat-manfaat yang bisa dipetik dari keberadaan besi ini, hatta wasalat ila ma wasalat ilaihi, sampai mereka, ya, sampai pada perkara yang bisa dicapai oleh mereka dari kemajuan pengetahuan mereka yang itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk bisa mengambil manfaat dari keberadaan besi tersebut. Wa huwa jadun fi tariqihi fi tanmiyati as-sina'at wal mukhtara'at. Di mana manusia, ya, dalam keadaan yakni sungguh-sungguh di dalam upaya atau jalan mereka untuk mengembangkan industri-industri, demikian pula yakni penemuan-penemuan dengan apa yang dibuat dari besi ini. Wadzalika kulluhu dakhilun fi ta'limillahi lahu. Di mana semua itu masuk dalam cakupan pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa ilhamihi wa ijadihi tabaraka wa taala al-manafi'a wal qiwa fi makhluqatihi. Demikian pula hal itu termasuk dari ilham Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, serta apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui tangan-tangan manusia dari berbagai manfaat dan kekuatan-kekuatan yang ada pada makhluk-makhluknya tersebut. Kata beliau selanjutnya, fallahu ta'ala huwallazi awjada fiha al-qiwa as-salihata liijadi al-mukhtara'ati an-nafi'ati minha. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengadakan pada makhluk-makhluknya tersebut al-qiwa as-salihah, kekuatan-kekuatan yang baik untuk mewujudkan berbagai penemuan-penemuan yang bermanfaat darinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk apa yang mereka, ya, ciptakan, mereka buat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Wallahu huwal ladzi 'allamal insana dzalik. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengajari manusia perkara-perkara tersebut. Wa dzalika min ayatihi fil afaq. Di mana hal yang demikian itu termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di penjuru kehidupan bumi ini. Kemudian wa fin nufusid dalati ala anna ma jaa bihi ar-rasul haqq. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada jiwa-jiwa manusia, yakni yang menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh para rasul tersebut adalah benar. Apa yang dikabarkan oleh para rasul dari ayat-ayat yang mereka bacakan kepada manusia adalah benar. Kemudian wa in lam yahtadi li dzalika aktsarul khalqi dhalalan 'anil adillatil haqiqiyyah aw 'an wajhi dilalatiha aw qiyami aqaida batilatin sarifatin wasadifatin 'anil haqq. Meskipun kebanyakan dari makhluk ini tidaklah dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di alam semesta ini, bahkan yang ada pada diri-diri mereka, untuk kemudian mereka mendapatkan petunjuk, bahkan mereka sesat dari dalil-dalil yang nyata, yang benar-benar. Demikian pula sebagian malaikat tersesat atau sesat dari bisa melihat sisi yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka sebagai bukti akan kemahakuasaannya, atau yang menjadi sebab dari kesesatan mereka adalah adanya keyakinan-keyakinan yang batil yang memalingkan dan menghalangi mereka dari kebenaran. Sehingga kita mendapati sebagian manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka, dengan kemajuan-kemajuan yang demikian mencengangkan, bukan kemudian mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk untuk mengikuti ajaran para rasul, namun justru mereka semakin sombong dan angkuh. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min dzalika, dan di antara bukti yang menunjukkan kebenaran para rasul dan risalah yang mereka bawa, ikhbaruhu anna sunnatahu fi khaliqatihi fi nidhamil alam wa fil asbabi wal musabbabat wal jazai bil husna was su'a wahidatun لا تتغير ولا تتبدل وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها وهذا مشاهد شرعا وقدرا. Di antara hal tersebut, yakni bukti kebenaran para rasul yang Allah utus, kebenaran agama yang mereka bawa, adalah berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sunnahnya, yakni ketentuannya di makhluk-makhluknya. Jadi pada makhluk-makhluknya, fi nizamil alam, dalam pengaturan terhadap alam semesta ini, wa fil asbabi wal musabbabat, demikian pula pada keterkaitan antara sebab-sebab dan musabbabat dan akibat-akibatnya. Wal jazai bil husna wa bis su'a wahidatun la tataghayyar wa la tatabaddal. Demikian pula dalam hal balasan kebaikan ataupun balasan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, wahidatun, maka hal itu adalah perkara yang satu, yakni la tataghayyar wa la tatabaddal, yang tidaklah mengalami perubahan, tidak pula mengalami pergantian. Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya sesuai dengan apa yang ditempuh dari amalan manusia, ya, di mana kebaikan akan dibalas dengan perkara yang lebih baik, namun keburukan Allah Subhanahu wa taala akan balas semisal dengan keburukan mereka. Wa hiya kulluha jariyatun ala muqtadal hikmah, di mana semua itu berjalan sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allati yuhmadu alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala dipuji atas hikmah-hikmahnya tersebut. Wa hadza mushahadun syar'an wa qadarun, di mana semua ini adalah perkara yang disaksikan, bisa dilihat kenyataannya, baik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam syariatnya, dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, demikian pula secara takdirnya. Tidaklah mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali datang uqubah atas perbuatan-perbuatan mereka, ya, baik uqubah hukuman di dunia ini maupun hukuman yang Allah Subhanahu wa taala disiapkan di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Ini yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.